mereka tidak memiliki kapasitas keilmuan. Oke, kalau kita ngikuti para sahabat selamat, karena mereka yang paling tahu tentang agama Islam. Tapi secara ilmiah, maka mereka kurang dibandingkan orang-orang generasi sekarang. Ulama-ulama setelah sahabat. Kata-kata mereka ilmiah ini sebenarnya bukan ilmu, tetapi hawa nafsu lebih tepatnya. Hawa nafsu. Ya, tetapi kata mereka mazhab khalaf, itu mazhabnya orang-orang generasi terakhir, itu lebih ilmiah. Lebih ilmiah maksudnya adalah kata mereka lebih mengikuti hawa nafsu. Makanya mereka mengatakan lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Lebih bijaksana maksudnya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Lebih bisa diterima oleh masyarakat, lebih menyesuaikan dengan keadaan. Maka kita bantah bantahan yang pertama, yaitu bahwa tidak mungkin keselamatan itu dipisahkan dengan ilmu dan hikmah dan kebijaksanaan. Mereka kan mengatakan bahwasanya mazhab salaf, pengikutnya para salafus saleh ataupun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih selamat. Keselamatan tidak mungkin dipisah dengan ilmu dan kebijaksanaan. Enggak mungkin. Orang ingin selamat pasti di atas ilmu agama. Dan orang ingin selamat pasti di atas hikmah, yaitu di atas kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini bantahan yang pertama terhadap perkataan syubhat mereka tadi. Makanya kan sering dakwah salaf itu dituduh mereka itu tekstual, tidak faham. Tidak faham ayat, tidak faham hadis. Mereka itu cuma bisa menerapkannya di zaman Rasulullah. Sedangkan kita sekarang di Indonesia, kita di hadapan masyarakat Nusantara dan semisal. Mereka tidak bijaksana, mereka itu saklek. Nah, ini salah satu dari syubhat mereka. Jawabannya tadi, kalau Anda mengatakan kita ini lebih selamat, maka kita katakan, bukan kita ya, kalau Anda mengatakan para sahabat itu lebih selamat, maka kita katakan keselamatan tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu dan dengan sikap kebijaksanaan. Yang kedua bantahannya yaitu, kok bisa orang-orang generasi setelah sahabat lebih berilmu dibandingkan para sahabat? Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling berilmu di antara seluruh umat Islam. Karena mereka paling paham bahasa Arab. Mereka tahu sebab turunnya ayat dan keluarnya hadis. Ya. Nah, ini para ikhwah. Jadi bantahan yang kedua bahwasanya tidak mungkin mazhab khalaf atau orang-orang generasi setelah sahabat itu lebih berilmu dibandingkan para sahabat. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena para sahabat lebih berilmu dibandingkan orang-orang setelah generasi mereka. Karena mereka yang paling paham bahasa Arab, mereka yang belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tahu maksud ayat tersebut, sebab turunnya ayat tersebut, sebab keluarnya hadis tersebut. Dan mereka apabila salah, keliru dalam mengamalkan agama Islam, maka akan dibenarkan oleh Allah. Akan diperbaiki oleh Allah. Langsung dari langit, tujuh petala langit. Seperti ada orang yang junub. Kemudian takut mandi karena musim dingin. Akhirnya dia mengatakan fatamarragtu kama tamarragad dabbah. Maka aku pun berguling-guling sebagaimana kucing berguling-guling mandi pasir. Maka sampai kabar tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau memperbaiki apa yang telah dia perbuat. La innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Tidak, cukup kamu mengamalkannya seperti ini, pukulkan kedua tanganmu. Kemudian boleh ditiup kalau seandainya masih ada tersisa pasir atau batu, kemudian usapkan kepada wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Langsung dibenarkan, diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada orang yang lebih faham tentang agama Islam dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi itu syubhat-syubhat batil. Yang ketiga, yaitu mereka mengatakan mazhab khalaf lebih ilmiah. Mazhab ataupun pendapat orang-orang setelah generasi sahabat lebih ilmiah. Ya, lebih ilmiah. Maka kita katakan ilmiah dari mana? Bijaksana dari mana? Lawang pemimpin-pemimpin dari orang-orang generasi mereka saja berlepas diri dari apa yang mereka yakini. Kaum Mu'tazilah, orang yang mendewakan akal, berlepas diri dari apa yang mereka yakini. Orang-orang filsafat, berlepas diri dari apa yang mereka yakini. Di akhir hidup mereka, mereka berlepas diri. Seperti misalkan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian seperti misalkan Al-Imam Al-Juwayni. Kemudian seperti misalkan Al-Imam Al-Hasan Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Berlepas diri dari keyakinan mereka yang selama ini. Mereka berlepas diri. Ilmiah dari mana? Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang kami kumpulkan selama ini kecuali hanya katanya, katanya, katanya. Nah, ini bantahan yang ketiga terhadap perkataan syubhat tadi. Syubhatnya apa tadi para ikhwah? Syubhatnya bahwa madhab salaf lebih selamat dan madhab khalaf lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Itu syubhat itu. Ya, syubhat. Oke lah, kalian mengikuti para sahabat, selamat kalian. Tapi mengikuti perkataan para ulama ini lebih ilmiah, lebih banyak otak yang dipakai, dan lebih bijaksana, lebih bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, ini pada ikhwan. Bantahan yang keempat sekarang. Penulis mengatakan, hadhil maqalatu jahlun murakkabun haythu jahilal khalafu madhhab as-salaf. Pernyataan ini adalah kebodohan berlipat ganda. Pertama, karena orang khalaf tidak memahami madhab salaf. Ini generasi-generasi sekarang atau terakhir yang disebut dengan khalaf, itu tidak memahami apa itu yang disebut dengan madhab salaf. Apa itu para salafus salih? Siapa mereka? Apa pendapat-pendapat mereka? Wajahilu annahum yajhalun. Nah, yang lebih parah. Dan yang kedua, karena orang khalaf tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, jadi sudah tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sudah tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, ini namanya bodoh kuadrat pangkat 9. Wadhannu annahum ala syai' wa laysa kadzalik. Mereka menduga bahwa mereka berpijak pada kebenaran padahal tidak demikian. Qala al-'allamah as-Safarini rahimahullah fi Lawami'il Anwar al-Bahiyyah. Al-'allamah as-Safarini rahimahullah berkata dalam Lawami'il Anwar al-Bahiyyah adalah mustahil, saya ulangi. Fa min al-muhal an yakuna al-khalifu al-khalifuna atau al-khalafuna a'lama min as-salifin kama yaqulu ba'du man la tahqiqa ladayhi mimman la yuqaddiru as-salaf. Wala arafa Allah ta'ala arafa Allah ta'ala wa rasulahu wala al-mu'minina bihi haqqal ma'rifati al-ma'muri biha min anna tariqata as-salafi aslam wa tariqata al-khalafi a'lam wa ahkam. Adalah mustahil bagi orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan yaitu orang-orang hidup yang setelah para sahabat lebih berilmu daripada salaf. Ini mustahil. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian orang yang tidak memiliki ketelitian dari orang-orang yang tidak menghargai salaf dan tidak mengenal Allah, Rasulnya, serta kaum generasi salaf. dengan pengenalan sebenarnya sesuai dengan yang diperintahkan. Yang yaitu bahwa menurut mereka cara-cara salaf lebih selamat, sedangkan cara-cara khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ini berarti musibahnya adalah mereka tidak mengetahui siapa itu para sahabat. Bagaimana kedudukan mereka di tengah umat Islam? Bagaimana hubungan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hubungan mereka dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu intinya mereka tidak paham kedudukan para sahabat. Makanya para ikhwah, ustaz-ustaz yang mengusung dakwah salaf sering mengemukakan tentang kedudukan para sahabat. Tujuannya itu agar kaum muslimin mengagungkan para sahabat radhiyallahu anhu. Agar kaum muslimin merasakan bahwasanya para sahabat itu salafus saleh ini benar-benar mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haula innama utu min haitsu dhannu anna tariqata as-salaf hiya mujarradul iman bi alfadhil qur'ani wal hadis min ghairi fiqhin dzalika bi manzilatil ummiyin. Ini sebabnya nih. Mereka mengatakan, mereka mendasarkan pernyataan itu hanya pada prasangka bahwa cara atau manhaj salaf sekedar beriman kepada lafaz-lafaz Quran dan hadis-hadis tanpa pemahaman, dan itu sama dengan kedudukan orang-orang buta huruf. Ini syubhat mereka. Kalian itu yang mengikuti ajaran salafus saleh cuma bisa ngikutin buta terhadap ayat Quran, hadis Rasul, enggak paham. Nah, itu mereka. Mereka nuduh para ulama salaf dan nuduh orang-orang yang mengikuti para ulama salaf seperti itu. Ya. Wa anna tariqatal khalaf hi istikhraju ma'ani an-nusus al-masrufati an haqa'iqiha bi anwa'il majazat wa gharaibil lughat. Fahadha dhannu al-fasid awjaba tilka al-maqala allati madmuniha nabdhul islam wara'a dhuhur. Artinya, sedangkan cara atau manhaj khalaf orang-orang yang belakangan, yang hidup setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan seterusnya, adalah menggali makna-makna nas yang dipalingkan dari hakikatnya dengan beraneka ragam majaz dan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Saya beri contoh misalkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Kalau seandainya Allah beristiwa, mereka seakan-akan ilmiah. Kalau seandainya Allah beristiwa, maka berarti sebelum Allah istiwa, Allah di mana? Kemudian kalau seandainya Allah beristiwa, maka Allah bertempat pada sebuah tempat, dan itu mustahil pada Allah karena zatnya seperti ini, seperti ini. Jadi sebenarnya akidah itu mudah. Yang membuat sulit adalah para ahli bid'ah. Akidah itu mudah sekali. Terima dengan akal sehat, diterima dengan fitrah manusia. Membuat sulit adalah ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kalam. Itu yang membuat sulit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, mereka menggali makna-makna nas yang dipalingkan dari hakikatnya dengan beraneka ragam majaz. Maksudnya makna-makna dalil tersebut mereka gali. Ya, dan mereka palingkan maknanya dari makna aslinya dengan memakai majaz, yaitu bahasa kiasan atau bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kalau di kita di sini sering pakai bahasa-bahasa sisi, ya, interaksi, direksi, macam-macam, terasi. Susah dipahami. Orang-orang, ya, tidak semua orang, seakan-akan yang seperti itu ilmiah tuh. Padahal tidak. Ya, ilmiah itu yang mengikuti ilmu. Nama itu ilmiah. Yang mengikuti ilmu. Dan yang mengikuti ilmu adalah yang mengikuti dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Prasangka rusak inilah yang mengakibatkan munculnya pernyataan batil tersebut yang intinya adalah membuang Islam. Intinya tidak ingin Islam. Makanya mereka katakan ilmu itu sebenarnya hawa nafsu. Ya. Ilmu-ilmu itu yang sebenarnya adalah hawa nafsu menurut orang-orang khalaf. Wa anna tariqatal khalafi huwa istikhraji ma'a. Ini sudah. Wa qad kadzabu wa afaku ala tariqati salaf wa dhallu fi taswibi tariqati al-khalaf. Fa jama'u baina batilain, al-jahlu bi tariqati salaf wal kadzbi alaihim wal jahlu wad dhalal bi taswibi tariqati ghairihim. Mereka telah dusta dan berbohong atas nama manhaj salaf. Artinya mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar atas para salafus saleh. Dan mereka telah tersesat dengan membenarkan jalan khalaf. Sehingga mereka menggabungkan dua kebatilan. Yang pertama, tidak memahami jalan salaf serta berdusta atas nama salaf. Yang kedua, sesat dan membenarkan jalan selain salaf. Ya. Yuwaddihuhu al-thani hujajul Qur'an amman tuqul Yunan. Hal ini dijelaskan oleh yang kedua, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka para orang-orang khalaf ini mereka punya syubhat yang lain. Jadi itu sudah empat syubhat yang empat bantahan atas syubhat yang pertama. Nah, sekarang mereka memakai syubhat yang kedua. Apa syubhatnya? Hujajul Qur'an am mantiqul Yunan. Hayalan salah tentang hujah-hujah Al-Qur'an dan menggunakan logika Yunani. Maksudnya apa? Mereka mengatakan Al-Qur'an itu ada kesalahan. Al-Qur'an itu ada kekurangan. Dan yang lebih pantas untuk digunakan di zaman sekarang adalah logika Yunani. Itu syubhat mereka. Ya. Jadi orang kalau bersandar kepada ayat Quran itu kuno, tidak ilmiah, ya, tidak intelek, telek, menurut mereka, ya, tidak intelektual, menurut mereka. Kalau cuma bersandar kepada Al-Quran gak ilmiah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tapi kalau sudah bersandar kepada logika kaum Yunani, itu ilmiah. Ini syubhat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah salaf. Apa syubhatnya? Yaitu menyalahkan Al-Quran dan menggunakan logika Yunani. Qala ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah fi miftah daris sa'adah wa qad yaqa'u fi wahmi katsirin min al-juhhal anna asy-syari'ah la ihtijaja fiha wa anna al-mursala biha shalawatullahi wa salamuhu alayhi lam yakun yahtajju ala khusumi wa la yujadiluhum. Imam ibn al-Qayyim rahimahullah berkata dalam miftah daris sa'adah. Imam ibn al-Qayyim ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Banyak orang bodoh yang terjerumus dalam anggapan salah bahwa syariat tidak memiliki hujjah dan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengemukakan hujjah serta tidak pernah mendebat lawan-lawannya. Jadi mereka itu menganggap kalau menang debat itu wah gitu. Jagau. Kalau menang debat itu jagau. Ya, makanya sering sekali mereka mengatakan, ayo debat. Ya. Kita tidak perlu debat untuk sesuatu yang sudah jelas. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Enggak perlu debat untuk hal sesuatu yang lebih jelas. Begitu banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan istiwanya Allah dalam Al-Qur'an, begitu banyak juga hadis Rasul yang menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu debat itu. Biarpun kita dikatakan orang bodoh, gak pintar debat, bodoh amat, itu urusan ente. Saya lebih percaya kepada ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah tidak untuk diperdebatkan, akidah untuk diyakini. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, wa yadhunnu juhalul al-mantiqiyyin wa furukhul yunan anna syari'ah khitabun lil jumhur wa la ihtijaja fiha wa anna al-anbiya da'u al-jumhura bi tariqatil khitabah wal hujaj lil khawasi wa hum ahlul burhan ya'nuna anfusahum wa man salaka tariqahum. Begitu pula orang-orang bodoh dari ahli logika dan para kader filsafat Yunani juga beranggapan bahwa syariat hanyalah doktrin yang diajarkan untuk orang kebanyakan. Jadi mereka mengatakan kalau yang namanya syariat itu untuk orang awam. Al-Quran, hadis untuk orang awam. Mereka mengatakan seperti itu. Tidak ada argumentasi di dalamnya. Gak perlu pakai akal, gak perlu pakai. Karena memang, dan itu yang benar sebenarnya. Karena manusia fungsinya cuma innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya mereka mengucapkan kami mendengar, kami patuh. Itu sebenarnya orang beriman. Tidak perlu banyak logika, banyak retorika, banyak pemikiran-pemikiran. Enggak perlu. Tidak ada argumentasi di dalamnya. Enggak perlu berargumen di dalam agama. Itu sebenarnya yang benar. Menurut mereka, nah, madhab salaf seperti itu. Enggak ada argumentasi, enggak pakai otak. Mereka beranggapan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mengajak orang-orang kebanyakan dengan cara doktrin. Sedangkan argumentasi hanya milik orang-orang yang khusus yang merupakan para pengikut bukti. Mereka mengatakan gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya itu dakwahnya dakwah orang rendahan. Enggak ada logika. Ya. Sedangkan orang-orang yang excellent, yang pintar-pintar, mereka mengolah logika. Kalau masuk akal maka terima. Kalau enggak masuk akal maka ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Orang-orang khusus para pengikut bukti. Para pengikut bukti ini maksudnya para pengikut akal yang terbukti oleh mereka. Yang mereka saja maksudkan adalah diri mereka sendiri beserta siapa saja yang menempuh jalan mereka. Maka kemudian penulis mengatakan wa kullu hadza min jahlihim bisyari'ati wal Qur'an. Yang artinya semua anggapan ini besar bersumber dari kebodohan mereka terhadap syariat dan terhadap Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana mamlu'un minal hujaj wal adillah wal barahin fi masailit tauhid wa itsbatis sani' wal ma'ad. Karena sesungguhnya Al-Qur'an penuh berisi hujjah serta dalil-dalil dan bukti-bukti nyata tentang masalah tauhid, masalah penetapan adanya pencipta, adanya hari kebangkitan kembali sesudah kematian, wa irsalur rusul dan tentang diutusnya para rasul, wa hudutsil alam dan tentang kejadian alam semesta. Fala yadhkuru al-mutakallimuna wa ghayruhum dalilan sahihan ala dhalik illa wa huwa fil Qur'an bi afsahi ibarah. Para ahli kalam dan orang lain tidak menyebutkan satu dalil sahih pun tentang hal itu kecuali ia telah ada dalam Al-Qur'an dengan ungkapan bahasa paling fasih. Wa atammi ma'nan dengan keterangan paling jelas wa ab'aduhu anil iradat wal as'ilah. Makna paling sempurna dan paling jauh dari kritik serta tanda tanya. Itu. Mereka, jadi sebenarnya orang-orang ahli kalam ini malas belajar. Malas duduk nih kayak gini. Yang ada cuma mikir-mikir. Akhirnya sampai keblinger sampai mikirnya. Mereka malas duduk, malas baca Quran, malas baca hadis Rasulullah SAW. Itu intinya sebenarnya. Tidak paham tentang ayat Al-Quran, tidak paham tentang hadis Rasul. Kemudian setelah itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu enggak ilmiah. Tidak ada teori, teologi tentang keberadaan alam semesta ini bagaimana. Ya. Tentang filsafat ketuhanan itu bagaimana. Enggak ada dalam Al-Quran. Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Itu intinya. وَقَدْ اِعْتَرَفَ بِهَذَا حُذَّاقُ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. Dan hal ini telah diakui oleh pakar ahli kalam yang cerdas, baik dari generasi ahli kalam terdahulu maupun terkini. Qala Abu Hamid fi awal al-Ihya. Abu Hamid al-Ghazali pada awal kitab Ihya Ulumuddin berkata, fa in kulta falima lam turid fi aqsamil ilmi al-kalam wal falsafah wa tabyin annaha madhmuman an aw mahmudan. Jika engkau bertanya, mengapa engkau tidak memasukkan ilmu kalam dan filsafat ke dalam pembagian ilmu? Dan mengapa engkau tidak menjelaskan apakah keduanya tercela dan terpuji? Fa'lam anna hasila ma yastamil alaihi al-kalam fil adillah allati yantafi'u biha fal Qur'an wal akhbar mustamilatun alaihi. Maka ketahuilah, ini jawabannya nih. Kenapa ilmu kalam enggak masuk kepada ilmu yang harus dipelajari oleh kaum muslimin? Maka ketahuilah, kesimpulan yang dikandung ilmu kalam tentang dalil-dalil yang bermanfaat sebenarnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an dan hadis. Sudah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, ngapain cari yang lain? Wa ma kharaja min anha fahuwa imma mujadilah madzmumah wa hiya minal bid'ah. Sedangkan apa yang di luar dari Al-Qur'an dan hadis, maka ada kalanya hanya merupakan ilmu debat yang tercela dan yang termasuk perbuatan bid'ah. Wa imma musyaghibah بالتعلق بمناقضتي الفرق وتطويل بنقل المقالات التي اكثر ترهات وهذيانات تزدريها اتباع. Dan ada kalanya merupakan kegandrungan, enggak jelas ya, terhadap pembahasan kontradiksi firqah, yaitu kelompok, dan kesenangan memperpanjang pernukilan pendapat-pendapat yang kebanyakan merupakan perkataan sia-sia atau igawan yang dicela oleh tabiat manusia. Watamujjuhal asma, serta ditolak oleh pendengaran. Jadi kadang-kadang ilmu kalam terlalu berbelit-belit, terlalu ini berbelit-belit itu disebut ilmiah oleh mereka. Ya, berbelit-belit itu disebut ilmiah oleh mereka. وَبَعْضُهَا خَوْضٌ فِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ. Sebagian lainnya hanya merupakan pembahasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, itu ilmu kalam, kadang-kadang tidak ada pembicaraan dengan ilmu agama. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُ مَأْثُورًا فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ. Dan sama sekali bukan warisan ilmu generasi pertama. Tidak ada dalam ilmu kalam warisan ilmu para salafus saleh. وَلَكِنْ تغير الان حكمه اذا حدثت البدع الصارفه عن مقتضى القران والسنه لقف لا فقط لها شبها ورتبت لها كلاما مؤلفا فصار ذلك المحظور بحكم الضروره ماذونا فيه. Artinya, akan tetapi sekarang hukumnya berubah. Dulu enggak ada nilainya dulu. Enggak ada nilainya. Ilmu kalam enggak ada nilainya dulu. Karena tidak ada yang bisa disandarkan dari ilmu kalam. Cuma debat, cuma seakan-akan ilmiah, enggak ada yang disandarkan. Akan tetapi sekarang hukumnya berubah. Jika terjadi bidah-bidah yang memalingkan makna sebenarnya dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dibungkus dengan syubhat-syubhat dan dihiasi dengan perkataan-perkataan indah sehingga hal yang dilarang berdasarkan hukum yang pasti menjadi diperbolehkan. Ini gara-gara ilmu kalam, perbuatan bid'ah yang asalnya benar-benar tidak ada contohnya jadi dibolehkan gara-gara ilmu kalam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ar-Razi fi kitabih Aqsamul Ladzat. Ar-Razi dalam kitabnya itu tadi perkataan siapa? Perkataan Imam Al-Ghazali. Salah seorang orang yang pernah hidup di dalam ilmu kalam, bahkan hampir menghabiskan umurnya di dalam ilmu kalam, berkata seperti itu. Ilmu kalam tujuannya cuma berdebat, ilmu kalam tujuannya cuma mengandalkan perkataan-perkataan orang, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya karena waktu saya ada kegiatan selain ini. Ar-Razi berkata dalam kitab Aqsam Al-Ladzat, saya telah menelaah buku-buku ilmu kalam dan manhaj filsafat. Tetapi saya tidak melihatnya dapat memberikan kepuasan. Saya lihat manhaj yang paling benar adalah manhaj Al-Quran. Saya baca firman Allah tentang penetapan sifat Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Itu Al-Quran. Tegas, lugas, dan ilmiah. Tanpa harus memikirkan ilmu kalam kesana kemari. Hanya sekedar untuk menentukan Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Itu memakai ilmu kalam kesana kemari, putar otak. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala di atas, maka akan terjadi begini, maka begini. Itu menurut mereka ilmiah. Tapi ketika ada Allah berfirman tentang di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tolak. Makanya kata Imam Ar-Razi, ini salah seorang penganut ilmu kalam yang paling besar. Ya. Saya telah menelaah buku-buku ilmu kalam dan manhaj filsafat. Tetapi saya tidak melihatnya dapat memberikan kepuasan. Saya lihat manhaj yang paling benar adalah manhaj Al-Quran. Saya baca firman Allah tentang penetapan sifat Allah. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Naik ke atas. Itu dari bawah ke atas naik. Kemudian firman Allah Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah yang maha pemurah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Dan saya juga baca firman Allah tentang peniadaan sifat yang tidak layak bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Artinya Allah di atas, tapi Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak bisa disamakan ketika Allah berada di atas. Barang siapa yang mengalami seperti pengalaman saya, niscaya akan mengerti seperti apa yang telah saya mengerti. Apa yang diisyaratkan oleh Ar-Razi ini adalah sesuai dengan apa yang ia pahami dari dalil-dalil Al-Quran, berbentuk pembuktian secara sam'i, yaitu secara berita. Kalau tidak, maka bisa pula melalui pembuktian Al-Quran yang bersifat akli. Di mana Al-Quran juga mengisyaratkan dan mengarahkan supaya mempergunakan pembuktian secara akal. Dengan demikian, pembuktian Al-Quran adalah pembuktian berbentuk dalil sam'i dan akli. Inilah keistimewaan Al-Quran. Maka orang-orang yang faham terhadap Al-Quran akan menjadi golongan orang yang kokoh dalam ilmu. Yang disebut dalam bahasa ayat, Ar-Rasikhuna fil ilm. Al-Quran adalah ilmu yang menenangkan hati dan jiwa, menjernihkan akal fikiran, menerangkan daya pandang hati, dan menguatkan hujjah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan orang-orang yang berhujjah dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang menyelisihinya akan hancur syubhat dan hujjahnya. Dengan Al-Quran, hati-hati manusia terbuka dan dapat menerima panggilan Allah serta Rasulnya. Akan tetapi orang yang menguasai ilmu tentang Al-Quran ini sedikit sekali. Kesimpulannya, dalil-dalil Al-Quran sangat logis, sangat qat'i. Qat'i itu artinya sangat absolut, ya pasti. Kemudian dan meyakinkan. Tidak dapat dibantah oleh syubhat dan tidak dapat diputar balik oleh kemungkinan-kemungkinan. Hati tidak akan berpaling darinya setelah memahaminya. Ini intinya orang yang sibuk dengan ilmu kalam tidak faham Al-Quran, tidak faham kedudukan Al-Quran, sehingga mereka lari kepada akal mereka. Atau lebih bisa kita katakan, mereka malas belajar, itu intinya. Sukanya ngomong, debat sana-sini, malas belajar. Malas baca Quran, malas memahaminya, malas memahaminya melalui perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian ahli kalam berkata, saya habiskan umur saya dalam ilmu kalam untuk mencari dalil kebenaran. Tetapi saya justru bertambah jauh dari kebenaran. Kemudian saya kembali kepada Al-Quran. Saya renungkan dan saya pikirkan. Ternyata saya dapatkan dalil kebenaran itu betul-betul ada bersama saya dalam keadaan saya tidak menyadarinya. Lalu saya berkata, demi Allah, saya ini seperti orang yang dikatakan penyair, merupakan suatu keanehan, sedangkan keanehan itu banyak. Dekat dengan kekasih namun tidak pernah sampai kepadanya. Seperti onta di padang pasir mati kehausan, sedangkan air dia bawa di atas punggungnya. Ini kan aneh. Itulah orang-orang yang dia sudah tahu ada Al-Quran, dia pilih jalan lain. Nah, itu mazhab khalaf. Itu orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Itu orang yang sibuk dengan ilmu filsafat. Nah, itu orang-orang liberal. Ya, seperti itu. Intinya para ikhwah, tidak tunduk kepada Al-Quran. Makanya kita sering sekali mengatakan konsekuensi dua kalimat syahadat itu apa. Itu tujuannya itu. Agar tunduk kepada Al-Quran. Ahli kalam ini lalu berkata, ketika saya kembali kepada Al-Quran, ternyata dia adalah hukum dan dalil kebenaran. Saya lihat di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil Allah, hujah-hujah Allah, bukti-bukti kebenarannya, penjelasannya. Andai kata semua kebenaran itu dikatakan oleh para ahli kalam, ahli filsafat dalam buku-buku mereka dikumpulkan, maka sungguh kandungan satu surat dari Al-Quran saja sudah cukup untuk menggantikannya. Itu masih ditambah dengan keindahan penjelasannya, kefasihan lafadznya, kesesuaian pemotongan ayat-ayatnya, penjelasannya tentang tempat-tempat syubhat, tempat-tempat petunjuk-petunjuknya tentang bagaimana menjawab syubhat. Ternyata Al-Quran itu terbukti sebagaimana yang telah dikatakan, bahkan lebih dari yang pernah dikatakan, yaitu sempurna dan mengobati apa yang ada di hati hingga tidak meninggalkan seorang pun yang cerdik dalam berpendapat, baik sungguh-sungguh maupun main-main. Mulai setelah itu serdadu ilmu kalam menyerang saya seperti dahulu dan masuk berbondong-bondong ke dadaku, akan tetapi hati saya tidak mengizinkan mereka masuk, tidak menerimanya sama sekali. Akhirnya mereka kembali mundur. Maksudnya Al-Quran penuh dengan hujjah, dan di dalamnya terdapat semua jenis dalil dan qiyas yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hujah dan bantahan sebagaimana firman-Nya, "Wajadilhum billati hi ahsan." Bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan firman-Nya, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Perdebatan Al-Qur'an dengan kaum kafir ada dalam Al-Qur'an. Demikian juga perdebatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para musuh-musuhnya serta penegakan hujah atas mereka adalah sesuatu yang tidak akan diingkari oleh kecuali orang-orang yang betul-betul sangat bodoh. Demikianlah perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Dan saya khawatir itu Islam Nusantara, ya, dikhawatirkan mereka sibuk dengan ilmu kalam. Mereka sering mengatakan dakwah salaf itu tekstual, sedangkan kita yang lebih Indonesia, lebih Nusantara, lebih Bhinneka Tunggal Ika, ya, seperti itu. Padahal kita dituntut untuk lebih taat kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua dari kita adalah manusia, makhluk Allah, harus taat kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena ada kegiatan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.